الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أحب أعزني الله وإياكم أحبكم في الله. الحمد لله malam ini kita insya Allah akan meneruskan kajian kita yaitu Usul Salasah dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf karena beberapa pertemuan tidak hadir karena ada ya urusan, dan mudah-mudahan kita dapat melanjutkan lagi kajian rutin kita ini. Yang lalu kita telah membahas tentang i'lam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimat ta'allum thalathi hadhihi masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu sekalian, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah dan beramal dengannya, yaitu sesungguhnya annallaha khalaqana wa razaqana ya wa lam yatrukna hamalan. Kita telah membahas tentang bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kepada kita. Insyaallah di sini sudah saya ingat, ini sudah dibahas ya. Sekarang adalah masuk kepada pembahasan walam yatrukna hamalan. Ya. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah tidak menyia-nyiakan atau meninggalkan kita begitu saja dalam penciptaannya. Bahkan diutus ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita utusan para rasul. Ya, apa makna ucapan di sini walam yatrukna hamalan? Ya. Hadza wal waqi alladhi tadur ala adillati sam'iyyah wal aqliyah. Inilah menunjukkan ya, kenyataan adanya dalil dalil-dalil sam'iyyah yaitu wahyu dan dalil aqliyah yaitu akal. Ya, amma sam'iyyah fa minha qawlu ta'ala. Adapun yang dimaksud dalil-dalil sam'iyyah ini kita sudah bahas, mengulang lagi sedikit bahwa Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita itu bisa dilihat daripada apa yang ada baik secara sam'iyah atau secara secara khalqiyah atau secara akliyah. Nah ini semua dapat kita lihat baik secara akliyah dengan menggunakan akal kita bahwa Allah lah memang yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kita. Rezeki yang secara umum diantaranya udara, ya, air dan seterusnya, bumi ini seluruhnya, ya, dan yang khusus, ya, tentunya juga termasuk al-hidayah, petunjuk. Nah, itu juga rezeki sebagaimana yang selalu doakan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah warina batila batilan warzuqna jinabah. Ya, itu untuk mengingat lagi bahwa semua itu kita dapat lihat daripada dalil-dalil yang ada baik sam'iyah maupun aqliyah. Walam yatrukna hamalan. Dan apa yang dimaksud dengan Allah tidak meninggalkan kita atau tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia? Ya. Di antara surat Al-Mu'minun, dua ayat, surat ayat 115 dan 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Fata'allahu al-malikul haqq, la ilaha illa huwa. Ya, apakah kamu menyangka sesungguhnya kamu telah diciptakan, telah kami ciptakan begitu saja dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Ya, Maha Suci Allah, Maha Tinggi Allah yang memiliki kerajaan, yang dia Maha Hak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Ya, apa hasibatum ini, apakah kamu menyangka? Dan memang sebagian orang menyangka bahwa dia hidup di dunia begitu saja dan mati sudah tidak ada perhitungan lagi. Ini adalah persangkaan yang rugi, persangkaan yang akan menyengsarakan dia nanti. Di antara mereka yang menyangka dirinya bahwa dia diciptakan begitu saja dan tidak ada perhitungan baik di alam barzah maupun kehidupan di akhirat kelak, maka mereka menjadikan surga dan nerakanya dunia ini. Orang-orang kafir menjadikan surga di dunia dan nerakanya di dunia. Apa tolak ukurnya? Kalau mereka dapat menguasai harta, kekayaan, kedudukan, ya, keturunan dan seterusnya, maka itulah surga mereka. Dan kalau kehidupannya sengsara, tidak ada harta dan seterusnya, maka itulah neraka. Maka mereka bersungguh-sungguh bagaimana membina surga mereka di dunia ini. Sedangkan orang beriman, kita mengetahui bahwa dunia adalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit saja, kesenangan yang tidak ada nilainya, yang tidak mempunyai nilai di sisi Allah kecuali seperti seekor bangkai kambing, seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Berdasarkan riwayat yang sah di dalam Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa bahkan di dalam riwayat yang lain menyatakan dunia ini dan seisinya tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, laukanatid dunya tu'dalu indallah janaha ba'udatin masyakallahu al-kafir syurbat ma'in. Seandainya dunia mempunyai nilai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Ya, karena tidak berharganya dunia, maka Allah biarkan orang kafir menikmati dunia seperti surga. Dan nanti dia akan ditempatkan, mereka akan ditempatkan di neraka walia'udzu billah. Maka fahsibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sekalian menyangka setelah kami menciptakan kamu begitu saja kemudian tidak dikembalikan kepada kami? Itu persangkaan yang batil, persangkaan yang salah, dan persangkaan yang akan melalaikan seseorang, persangkaan yang akan mendatangkan penyesalan yang tidak ada terhingga, yang satu harinya kelak nanti 1000 tahun, alfasanatin mimma ta'udun. Bayangkan persangkaan yang harus ditebus yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ini adalah kerugian yang tidak terhingga. Ya, dia berleha-leha, bersenang-senang, ya tamatta'una kama yatamatta'ul an'am. Mereka bersenang-senang di dunia ini sebagaimana bersenang-senang binatang. Bahkan di antara mereka lebih parah lagi, lebih buruk lagi daripada binatang. Ya, Inna syarrad dawab indallahi summun bukmun ladzina la yaqilun. Dalam surat Al-Anfal. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang ternak adalah orang yang buta tuli dan mereka tidak mau memikirkan kehidupan ini, yaitu menyangka kehidupan ini begitu saja berlalu bersama berlalunya waktu. Inilah persangkaannya merugikan. Bahkan ya Maha Tinggi Allah yang memiliki kerajaan dan yang maha, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa fajala nuzawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ya, untuk mengingatkan mereka-mereka yang lalai, mereka-mereka yang menjadikan dunia ini surganya, tujuan hidupnya, hidup dan mati dia hanya untuk dunia. Ayah sabul insan ayyutraka suda, apakah manusia menyangka dia telah diciptakan dan dibiarkan begitu saja? Tidak, ini adalah persangkaan yang salah. Ini secara dalil tentunya kita akan jumpai beberapa ayat dalam Al-Quran banyak sekali ya, Allah menerangkan bahwa manusia diciptakan ini mempunyai tujuan. Di antaranya ayat-ayat yang lalu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada tujuan hidup, ada tujuan kita diciptakan di dunia ini. Ya, bukan hanya untuk meramaikan dunia begitu saja seperti binatang mati tidak ada perhitungannya. Tidak. Wa amman aqlu, adapun dalil secara akal, balianna wujuhadil bashariyah tahya thumma tamtam kama tamtal an'am thumma tamutu ila ghairi ba'th wala hisaba annun la yaliku bihikmatillah azza wa jalla bal huwa abatun mahdhah. Maka sesungguhnya kalau kewujudnya manusia, wujudnya manusia untuk hidup dan bersenang-senang sebagaimana bersenang-senangnya binatang, kemudian mati begitu saja tanpa dibangkitkan, tanpa ada yang menghisab, ini tidak cocok dengan hikmah penciptaan. Ya, kenapa? Karena manusia berbeda dengan hewan secara baik secara fisik dan kemampuan. Ya, manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai dunia dan kelengkapan akal, tamadun, kebudayaan, feeling, perasaan dan seterusnya. Dan dari situlah bahwa sesuatu yang diberi kelengkapan mesti ada pertanggungjawabannya. Ya, bukan sampai situ saja. Ya, bahwa di antara manusia ada yang Allah pilih sebagai nabi, sebagai rasul. Inilah bukti bahwa akan ada pertanggungjawabannya. Adanya wahyu, adanya kitabullah. Ya, adanya perintah dan larangan. Nah ini bahwa manusia tidak diciptakan sebagaimana binatang yang hanya untuk meramaikan dunia dan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beruntunglah kita yang seorang muslim yang beriman dengan perkara ini sehingga keimanan itu mendatangkan efek yang dalam. Yaitu apa diantaranya? Membedakan diri kita dengan hewan. Membedakan diri kita dengan makhluk yang namanya binatang. Dan kita tidak mau seperti itu. Dan Allah mengancam orang seperti itu ya, untuk dipenuhi neraka jahanam dengan orang-orang yang seperti balhum adol, bahkan mereka lebih rendah lagi daripada binatang. Ya, walaqad darana li jahannam ya, minal jinsi wal in ya, lahum kulubu la yafqahuna biha dan seterusnya. Ulaika kal an'am bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Ya, dan semua kami akan penuhi neraka jahannam. Ya, dari bangsa jin dan manusia, di antara manusia mereka mempunyai mata, pendengaran dan hati dan tidak digunakan itu semua untuk mengimani firman Allah atau mengimani Rasulnya. Ya, mereka itu seperti binatang dan bahkan lebih rendah lagi dari binatang. Ya, mereka itu sesat. Nah, kita tidak mau seperti ini. Maka beruntunglah mereka yang membedakan sejauh-jauhnya dengan kehidupan binatang. Binatang jelas manusia kalau dibilang seperti binatang akan marah. Ya, orang yang tidak beriman saja, orang yang tidak beragama saja kalau dibilang seperti binatang marah. Nah, sekarang buktikan kita ini beda. Ya, buktikan kita beda dengan binatang. Nah, tidak sebagaimana binatang yang hanya menikmati kehidupan dunia dan mati begitu saja. Ya. Wa la yumkin anna Allah an yakhluqa Allah hadhihi al-khaliqa wa yursil ilayha ar-rusul وَيَبِهُ لَنَا دِمَعَ الْمُعَارِضِينَ وَالْمُخَالِفِينَ لِلْرُسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ تَكُونُ النَّتِيجَةُ لَا شَيْءٍ هَذَا مُسْتَحِيلٌ عَلَى حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Gak mungkin Allah telah menciptakan suatu makhluk, ya, kemudian Allah mengutus Rasulnya, ya, dari antara Rasul-Rasul yang ada, bahkan dalam hikmah atau sejarah antara Rasul dan pengikutnya dibolehkannya, dihalalkannya darah atau peperangan dengan orang-orang yang menentangnya. Ya, kita lihat perang Badar dan perang-perang selanjutnya itu adalah pertempuran yang sangat dahsyat. Kalau kita baca perang Badar sedih, ada seorang bapak menghadapi anaknya yang dengan pamannya, dengan karib keluarganya yang dulu satu kampung, bahkan satu keluarga, tapi dengan la ilaha illallah, dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi, sehingga memisahkan seorang anak dan bapak. Ada yang bapaknya masih kafir, anaknya sudah beriman. Walaupun dia menghindar, tetap bapaknya yang akan yang menarget anaknya, sehingga terjadilah. Untuk apa itu semua pengaliran darah kalau hanya untuk sia-sia? Tidak. Ya, yang demikian semata-mata ya karena mereka menentang risalah atau para rasul yang Allah telah utus. Kemudian dari situlah bahwa poin sekali bahwa manusia diciptakan bukan untuk sia-sia begitu saja. Bahkan ada pertanggungjawabannya. Yang pertanggungjawaban itu masing-masing kita akan menjawab dengan apa yang kita bawa atau bekal yang kita bawa nanti. Nah, dari sini jelaslah walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah telah mengutus kepada kita utusan. Ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'sara hadhihi al-umma ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina ya wa zakkina yu'allimuna al-kitaba wal hikma kama arsala ila min qablina bal arsala ilaina rasulan. Ay, yang dimaksud sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengutus kepada kita, ya, kepada segenap umat ini, yaitu umat Muhammad SAW. Dan perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang terdahulu, yaitu Rasul SAW dengan Rasul-Rasul terdahulu, adalah kalau Nabi dan Rasul terdahulu diutus untuk umatnya secara khusus, sedangkan Nabi Muhammad SAW untuk ummah ammah, segala kaum, segala bangsa dari manusia, bahkan jin. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin lisaqalaini, untuk dua bangsa yang besar yaitu jin dan manusia. Dan manusia bukan hanya orang Arab saja, yang namanya manusia maka terkena, ya, terkena atau tujuan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim, ma min ahadin min hadhil ummah, tidak ada satupun daripada umat ini, yasma'u bi, dia mendengar namaku, thumma la yu'minu bi, kemudian dia enggak beriman kepadaku, yahudiyun wala nasraniyun illa dakhala an-nar, baik itu bangsa Yahudi maupun Nasrani, ya, maka dia akan masuk neraka kalau dia tidak beriman. Bahkan dalam riwayat lain, seandainya Musa turun, dia wajib mengikuti syariatku, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti Isa alaihissalam akan turun dan tidak menegakkan syariat Isa, ya, akan tetapi ikut, ya, di belakang syariat Nabi Muhammad SAW, ya, sholat di belakang Imam Mahdi. Maka jelaslah di sini, ya, para rasul, terutama umat, terutama Nabi Muhammad SAW sebagai rasul akhir zaman, untuk umat akhir zaman yang Allah utus sebagai utusan, ya, untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita, dan untuk mensucikan kita, mengajarkan kita Alkitab wal hikmah, Alkitab Al-Qur'an wal hikmah as-sunnah, ya, kama arsala ila min qablina, kama ursila ila min qablina, ya, sebagaimana yang Allah telah turunkan atau telah utus kaum rasul-rasul yang setelah sebelumnya, yaitu sebelum kita, ya, Nuh alaihissalam dan seterusnya, Musa sampai Isa. Wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir, sesungguhnya dari setiap umat tidak akan kosong, ya, dari rasul yang memberi peringatan, dan salah satu yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sia-sia kita dihidupkan di muka bumi ini, ada pertanggungjawaban. Ya, manusia, ya, begitu. Manusia, seorang bapak atau seorang tua dengan kita, ya, dengan anak-anaknya, itu kan tidak melahirkan begitu aja. Lahir udah dibiarin, nggak punya baju, nggak ini, nggak nyusu, nggak, disusui, dikasih makan, dikasih baju, seterusnya di ini disekolahkan, punya tanggung jawab nggak, punya tujuan nggak itu, ya, ada tujuannya, ada masa apa istilahnya, cita-cita dari keluarga itu, dari dua orang tua itu, ya, disekolahkan, nanti udah ini diingetin, tahu, nah, kamu tuh disekolahkan untuk apa, bukan untuk main-main, itu menghabiskan duit banyak, ya, tenaga orang tua untuk mencarinya berat, ya, harus bertanggung jawab, apa begitulah, gak akan dibiarkan begitu saja, itu manusia dengan manusia, ya, manusia dengan manusia ada pertanggung jawaban. Seorang punya perusahaan, bos, menerima para karyawan, ada konsekuensinya, ada pertanggung jawabannya, ada timbal baliknya. Itu kalau manusia dengan manusia. Allah tidak memerlukan kita, tanpa kita pun Allah Maha Kuasa. Wal awwalu wal akhiru, Allah itu sudah menjadi Allah sebelum ada manusia. Ya, wal awwalu, ya, yeah. Kalau manusia kan jadi bos setelah ada pegawai, ada anak buah. Kalau enggak, bisa dia bos sendirian, ya, buka perusahaan sendirian, di office boy-nya juga, security-nya juga, ya, enggak mungkin ada anak buah baru jadi bos. Kalau Allah wal awwal, dia Allah sudah dinyatakan Allah sebelum manusia diciptakan. Ya, di dalam hadis qudsi yang begitu panjang riwayat Muslim, ya, ketahuilah seandainya inna awalakum sesungguhnya yang awal di antara kamu sampai yang akhir di antara kamu, baik dari bangsa jin di antara kamu atau dari bangsa manusia di antara kamu, seandainya kafir mengingkari atau dosa sebagai dosanya atau ingkarnya seorang, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya, Allah enggak perlu kita. Maka diciptakannya kita dan diutusnya Rasul itu manfaatnya untuk kita. Ya, manfaatnya untuk kita. Maka beruntunglah orang yang menjawab seruan Rasul, dan merugilah orang yang telah mendengar Rasul, mendengar kata Muhammad SAW, mendengar Islam tapi dia tidak menjawabnya, illa dakhalan nar, kecuali dia akan masuk surga meskipun dia mengaku Yahudi ataupun Nasrani. Karena agama-agama, semua agama, bayangkan agama samawi saja itu batil setelah turunnya Islam, apalagi agama yang lain, ya, seperti Buddha, ya, seperti Konghucu, ya, terus percayaan-percayaan yang lain, itu jelas apalagi, ya, agama samawi saja, Yahudi dan Nasrani, itu menjadi batal, tertolak mardudun, ya. Inilah hikmah terbesar diciptakannya manusia, bukan sia-sia begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban, bahkan ada pertanggungjawaban kita, bahkan apa yang telah Allah berikan kepada kita akan ditanya, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Nah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati semua itu akan ditanya. Dalam surah 17 ayat 36, wala taqu ma laisa laka bi'in, jangan kamu berbuat, jangan kamu ucapkan suatu yang kamu tidak dasarnya, tidak ada pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya. Ya. Jadi kehidupan kita ini memang Allah beri nikmat hidup, tetapi dia merupakan amanah. Ya. Dan Allah ancam dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa alamu anna amwalakum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'adzim. Wahai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan kau mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Kita tahu ini rambut dari Allah, ya, Allah yang menciptakan, Allah yang beri. Kita tahu kaki semua Allah yang ciptakan, Allah yang beri. Tapi kadang-kadang kita khianati. Ya, kaum wanita yang diberikan rambut yang indah itu amanah, maka jangan dikhianati dengan bentuk keharaman. Pada Allah suruh tutup yang rapi kecuali kepada mahramnya. Ya, dan banyak lagi mata pendengaran kita, lisan kita, ya, hati kita, itu semua akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita laksanakan, apa yang kita, dan janganlah kita mengkhianati. Jadi ada segi memang kita bersyukur jadi manusia bukan hewan, bersyukur. Tapi satu segi kalau tidak hati-hati, kesyukuran kita harus kita buktikan dengan lisan kita, dengan hati kita dan perbuatan kita. Yaitu bersyukur dengan mengimani apa yang telah Allah utuskan kepada Rasulnya. Bersyukur, ya, dengan mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Bersyukur kita mengimani yaitu bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah Rasul akhir zaman. Ya, mengimani semua yang telah Allah tentukan. Nah inilah kesyukuran yang benar, ya, bukan hanya dengan ucapan. Sebagaimana Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, inna syukra, sesungguhnya syukur, yakunu bilisan wa bil qalbi wa bil jawari. Bersyukur itu hendaklah dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Salat lima waktu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tentunya merupakan penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, tentunya sangat bermanfaat untuk kita agar kita menyadari bahwa kita diciptakan atau lahir ke bumi ini yang kita tidak pernah pesan. Tidak ada pun kita memesan kepada Allah, ya Allah keluarkan ruku dari seorang ibu pulana dengan bapak pulan, tidak. Ya Allah tempatkan aku di negeri yang di negeri yang pilihan, yang tidak ada. Kita pasrah lahir, ya, dari alam ruh yang Allah tempatkan melalui proses, ya, yanfukhu fihi ruh, fayursilu alal malaika fayanfukhu fihi ruh, ya, ketika di rahim 120 hari maka diutusnya malaikat dan ditiupnya ruh. Itu enggak ada pesanan, ya, itu kita pasrah, terlahir pasrah, ya, dirawat sama orang tua juga pasrah, dibuang, ditukar juga pasrah, ya, begitu. Itulah kita. Maka setelah kita menjadi manusia yang dewasa, tentunya harus bersyukur dan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Walabudda ayyusallallahu ar-rusula ila al-khalqi litakuma alaihimul hujjah wuli'abudullaha bima yuhibbuh wa yardahu qalallah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu mestilah Allah mengutus Rasul, ya, untuk umat, untuk manusia yang telah Allah ciptakan, agar sebagai hujah, ya, agar sebagai hujah, agar mereka menyembah Allah dan dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, sebagaimana dalam surat, ya, nanti bisa dibaca ini dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 65. Nah, di situ menerangkan inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuh. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan mewahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa awhayna ila Ibrahim, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud az-Zabura. Ya, dan begitu juga kami telah mengutus kepada Ibrahim, mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, ya, dan keturunannya seperti Isa, Ayub, Yunus, Harun, wa Sulaiman. Dan kami datangkan Daud, yaitu dengan kitab Zabur, wa rasulan qad qasasnahum alaih, dan sebagai sebagian rasul yang kami telah kisahkan kepada kamu tentang mereka, min qablu, yang sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum alaih, dan sebagian rasul yang kami tidak kisahkan, dan semua jumlahnya itu banyak. Ya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah langsung bicara kepada Musa. Rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi Allah hujjah ba'da rusul wa kana azizan hakima. Semua rasul yang telah diutus sebagai mubasyirin, memberi kabar gembira tentang ampunan, tentang jannah, tentang kehidupan di akhirat kelak yang begitu nikmatnya bagi orang yang memasukinya. Jannah itu darun na'im, darussalam, negeri penuh nikmat, keselamatan, enggak ada keluhan. Di jannah sudah tidak ada keluhan, illa qilan salaman salama, ucapan-ucapan keselamatan. Beda orang kaya di dunia dengan orang kaya, ya, orang yang berhasil di jannah. sekaya-kayanya orang di dunia masih kadang-kadang ingat waktu susah. Pak Ya nih, lagi ngobrol sama pegawainya, toto sedih. Kenapa bos? Enggak ingat waktu lagi jual kaki lima. Jual waktu ini, waktu diusir, waktu ngontrak, macam-macam lah. Waktu ditagi utang enggak ada ininya. Padahal udah kaya. Ya, udah mempunyai rumah, istana apa, masih ada sedihnya. Kalau ingat. Waduh, orang lupa plong begitu aja enggak, ya. Yang kemarin yang mati itu siapa? Bos Apple tuh. Pernah dia cerita tentang susahnya sampai tidur di meja komputer. Karena untuk mengejar waktu penemuan-penemuan akhirnya tertidur. Itu udah kayak masih susah juga. Ya. Jadi di dunia ini walaupun orang kaya masih banyak keluhannya. Karena emang gak ada yang pol kenikmatan di dunia ini. Itu orang yang kaya, apalagi yang susah. Susana udah nggak usah banyak kita ceritain deh ya, nah, banyak nyamuk, banjir ya, ya mau berobat mahal, beli obat susah, ya macam-macam lah orang susah. Ini yang kita cerita orang kaya. Bawa kemari kalau ada orang kaya nggak pernah mengeluh. Kita akan tanya, ya kita tes kebohongannya nanti, pakai alat kebohongan, ya. Walaupun dia terlahir dari ibu bapak yang kaya, yang mempunyai harta tujuh turunan, ya, tanya apa enggak pernah ngeluh dia, mesti ada keluhan. Ya, mobilnya mewah, bagus, 8 miliar, 10 miliar, baru ke jalanan itu jadi ngeluh, macet. Belokan, ngeluh. Ya, begitu, parkir juga ngeluh. Itulah dunia. Tapi di jannah enggak ada keluhan. Pol. Ya illa kilan salaman salama. Ucapannya itu bagus, senang, enjoy. Ya, enak, ngobrolnya enak. Maka enggak mungkin yang selama masih di dunia ini lepas dari problem tuh enggak mungkin. Ya. Begitu. Nanti kalau dari jannah udah enggak ada masalah. Ya, kalau di dunia begitulah kehidupan. Ya, karena itu semua ujian. Diutusnya Rasul sebagai hujah, ya, bahwa nanti manusia nggak boleh. Wah, saya nggak tahu kenapa kok dimasukin ke neraka. Nggak ada. Kalau dia pernah mendengar kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah mendengar kata Islam, terus dia nggak beriman, final. Dia akan masuk ke neraka dan gak ada lagi hujah, gak ada lagi bisa protes, ya, karena salah satu rusulan, para rasul diutus itu mubasyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira tentang jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, seorang akan mendapatkannya kalau memenuhi syarat. Wa mundiri, dan ancaman. Ancaman tentang dosa-dosa yang mengantarkan ke neraka. Terutama syirik. Kalau wa mubasyirin, memberi kabar gembira untuk memasukinya dengan tauhid yang benar. Dan ancamannya adalah neraka kalau dia syirik. Dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi hujah, keluhan, alasan manusia nanti di hadapan Allah karena telah diutusnya Rasul. Wa kana Allah azizan hakima. Ya, dan Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Mulia dan Maha Adil dalam menghukuminya. Ya. Nah, wala yumkin an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Lainnya muhammad ladina yabnu lana ma yuhibbu Allah wa yarda. Tidak mungkin seorang menyembah Allah dengan apa yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, kecuali dengan tariknya, torekotnya Nabi, bukan torekot-torekot yang lain. Torekot Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua torekot sesat. Torekotnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah, itu enggak sesat. Siapa mursyidnya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau torekot-torekot yang lain tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah. Ya, enggak ada jaminan gitu. Jadi kalau mau selamat ikut siapa? Toriknya Rasulullah SAW, jalannya, manhajnya, itu sunnahnya. Tidak mungkin seorang beribadah dengan benar walaupun dia bersungguh-sungguh, walaupun dia sudah beriman kepada Allah, ya, dia bersungguh-sungguh ikhlas untuk beribadah secara benar tanpa mengikuti jalannya Nabi. Enggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena yang paling memahami wahyu Allah adalah nabinya, rasulnya. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW. Kalau seorang sekarang ini beriman kepada Allah, kemudian pakai syariatnya Nabi Ibrahim, diterima gak? Mardudun, tertolak. Kalau seorang sekarang beriman kepada Allah tapi gak mau ikut Nabi Muhammad, tapi pakai syariatnya Nabi Musa, diterima tidak? Tidak. Jadi yang mau selamat, yang ibadahnya supaya diterima diridhoi Allah, hendaklah dia mengikuti jalannya, thariqnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yang diberi amanat untuk akhir zaman ini. Dan kaum-kaum yang terdahulu mengikuti thariqnya Rasul-Rasul mereka pada zamannya. Ya. Dan tentunya dengan mengikuti jalannya atau sunnah Nabi SAW, ini mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dan inilah hikmah terbesar diutusnya Rasul kepada makhluk, rusulan mubasyirina wa mundirin, memberi kabar gembira, yaitu dengan amal, dengan tauhid, dengan amal-amal soleh untuk menuju jannah, wa mundirina, dan mengancam amalan-amalan kemusyrikan dan dosa-dosa yang lainnya yang akhirnya adalah neraka. Ya, dalam ayat surat Muzammil ayat 15 sampai 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula wa 'asra fir'auna rasula fa akhadnahu akhdahu wa bila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang utusan syahidan sebagai saksi atas kamu, bagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan, yaitu kepada Fir'aun Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur Rasulah, maka Fir'aun maksiat menentang Musa, menentang utusan itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Dihancurkannya kerajaannya, ditenggelamkannya, dan termasuk Fir'aun tenggelam. Ya, itulah akibat daripada menentang utusan. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah. Ada yang dengan hujan batu, dengan api, ada yang dengan seperti Nabi Nuh, dengan banjir yang begitu dahsyat. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW tidak dibinasakan oleh Allah sekaligus. Ini doa yang dikabulkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah dengan para sahabat pernah berjalan, kemudian Rasulullah singgah di suatu tempat untuk beribadah, kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang, dan di antaranya tiga permintaan, yaitu, ya Allah, jangan engkau azab umatku seperti umat-umat terdahulu sekaligus habis. Dikabulkan, alhamdulillah. Makanya yang lain kena tsunami, yang lain aman. Yang lain kena banjir, yang lain kekeringan. Ya, gak ada azab yang, walaupun kemaksiatannya kayak apa, Allah gak azab kita sekaligus habis umat Islam, gak. Karena itu doa Nabi yang dikabulkan. Ya. Doa yang kedua adalah, ya Allah, jangankah umatku dikuasai oleh orang kafir seluruhnya, dikabulkan. Maka orang kafir enggak bisa menguasai umat Islam sekaligus. Bisa dia menguasai di Palestina, di mana, di Irak, tapi enggak seluruh dunia enggak bisa. Ada yang masih merdeka. Alhamdulillah kita di sini masih beribadah bebas, ya, dan seterusnya di negara-negara yang lain juga. Namun ada doa yang ketiga yang tidak dikabulkan. Apa? Ya Allah, jangan jadikanlah umat itu satu dengan yang lainnya saling berperang. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, ya, sejak Nabi wafat, zaman sahabat saja sudah terjadi peperangan. Nabi masih hidup, ayat masih turun, sahabat masih bersatu, ayatnya sudah turun tentang peperangan sesama muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang mukmin yang saling berperang, saling bunuh, islahlah di antara keduanya, kan? Itu ayat turun kepada Nabi pada saat itu udah ada peperangan belum sesama orang mukmin? Belum ada. Tapi ayatnya sudah ada. Itulah wahyu. Ya, kita sudah dikasih pelajaran, warning, rambu-rambu walaupun sebelum terjadi. Dan banyak perkara-perkara yang belum terjadi tapi ayatnya kita sudah baca. Wah, tentang kiamat. Idza waqatil waqi'ah laisa waqatiha kadzibah. Kiamat sudah apa belum? Belum. Ayatnya sudah ada, tinggal imani. Maka beruntunglah orang yang beriman. Nah, karena dia selalu siap-siap. Ya. Kan begitu. Banyak tanda-tanda diberitakan oleh Al-Qur'an dan sebagian belum terjadi. Ya, maka beruntung orang beriman itu. Dia selalu menyiapkan diri, ya, mawas diri, muhasabah, ya, dan selalu melek, cerdas. Karena apa? Rujukannya enggak tanggung-tanggung. Rujukannya itu bukan kitab ini, profesor ini, enggak, kitabullah. Ya, orang kalau nulis rujukannya banyak, profesornya kayaknya bangga gitu ya. Wah, ilmiah banget nih. Ya. Profesor ini, rujukan. Orang Islam itu rujukannya apa? Kitabullah wa sunnah Nabi SAW wa qawl sahabah. Itu udah paling top. Kitabullah, rujukan itu. Tahu dia. Nah, bagaimana nanti keadaan manusia dibangkitkan dan seterusnya. Ya, pertanyaan azab, pertanyaan alam barzah, udah tahu. Pertanyaannya apa-apa, ya beruntung. Maka informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya tidak ada ruginya. Kita mengetahui kian banyak, nah, sehingga kita bersiap-siap untuk menghadapi itu semua. Ya. Masih ada waktu kan? Nah, selanjutnya ada faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mentaatinya, taati Rasul, mestilah dia masuk surga. Hadza haqqun mustafad min qawli ta'ala wa atullaha wa rasul la'allakum turhamun. Wasari ila ma'firati min rabbikum wa jaddin atwa samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran 2 ayat 132 133. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul agar kamu sekalian dirahmati oleh Allah. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Rabb kamu dan segeralah ke jannah yang luasnya seluas langit dan bumi dan dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Coba, ini informasi sangat berharga dari Allah. Ya. Kita diberi informasi yang sangat berharga untuk menempati jannah. Itu modalnya taat pada Allah, taat pada Rasul agar kita mendapat rahmat dan kita selalu menyongsong tempat-tempat ampunan. Sholat lima waktu itu sholat taubat dalam hadits Muslim. karena kita enggak lepas dari dosa, maka wajiblah kita sholat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan termasuk di dalamnya majlis ilmu, karena para hewan, semut, namlah, hut, binatang di laut memintakan ampun kepada talibul ilmi, ya, kepada orang yang hadir untuk mencari ilmu. Berapa semut di dunia ini? Berapa binatang yang ada di laut? Enggak kehitung, ya. Kalau mereka semua memintakan ampun, itu adalah keberuntungan bagi kita. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup untuk persiapan adzannya. Nah, nanti insyaallah ada soal jawab kalau ada, ya, kalau mungkin bisa saya jawab, kalau enggak kita tunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.